kaki berlari, mencari kau pujaan hati, mengejar cinta yang kau curi. Walau kau di ujung dunia, walau ke tujuh samudra, tetap ku temui dirimu tanpa cintamu. Berlahir dari lubuk hati, mungkin ini cinta sejati. Walau kau di ujung dunia, walau berjudi samudra, tetap ku temui dirimu tanpa cintamu. Kita